Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam la yujma' bainal mar'ah wa 'ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Sudah dibaca kan? Sampai mana? Nah, lanjutkan. جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة ونهت عن التباعد والتقاطع عن التباعد والتقاطع والبغضاء. Nah, terjemahkan. Syariat yang suci ini datang pada setiap apa yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Dengan segala perkara yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Cai, terus. Dan memerangi dengan segala perkara yang terdapat kemudaratan dan kerusakan. Nah, syariat yang mulia ini datang membawa segala macam kebaikan atau segala perkara yang memiliki kebaikan dan memerangi segala perkara yang memiliki mudarat dan kerusakan. Terus, oleh karena itu, diantaranya. Syariat ini menghasung untuk saling berkasih sayang, saling mencintai, dan melarang dari permusuhan, memutus tali silaturahmi dan melarang dari kebencian. Cahit. Tabaud itu menjauh, sikap menjauh, melarang. Dari sikap menjauh, taqatu memutus silaturahmi, wal baghdha permusuhan. Nah, lanjutnya. Falamma abaha syari' ta'addud az-zawjat lima qad yadu ilaihi minal masalih wa kana ghaliban jam'u zawjati inda ar-rajul yurithu bainahunna al-adawah wal-baghdha lima yahsulu minal ghairah naha an yakuna at-ta'addud bainal qaribat khasyata an takuna al-qati'atu bainal aqarib. Cukup, terjemahkan. Maka ketika agama ini membolehkan berpoligami karena terkadang di dalamnya mengandung kemaslahatan dan keseringannya. Mengumpulkan beberapa istri pada seorang laki-laki. Ya. Akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Di antara mereka. Para wanita tadi. Terus? Disebabkan karena kecemburuan. Jadi, maka syariat ini melarang berpoligami dengan seorang wanita yang memiliki hubungan persaudaraan. Ya. Khawatir? Karena khawatir akan terjadi putusnya hubungan kekerabatan antar mereka. Barakallahu fikum. Karena agama ini mengajarkan segala macam yang mengandung kebaikan dan melarang segala macam yang mengandung kejelekan, maka ketika poligami ini diizinkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian anggap ridhoi atau kalian sukai, yang kalian ridhoi, 2, 3, atau 4. Dibolehkan menikahi 2 wanita, 3 wanita, atau 4 wanita. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu sajalah. Ini diizinkan. Tetapi barakallahu fikum, karena di samping maslahat yang ada pada ta'adduduz zaujat. Apa maslahatnya? Maslahatnya sangat banyak, apalagi di masa jumlah wanita jauh lebih banyak dari laki-laki berlipat kali. Sehingga sangat wajar kalau seorang laki-laki memerlukan atau dibebankan untuk memelihara lebih dari satu wanita. 2, 3, atau 4. Tetapi karena sering terjadi, waliban itu keumuman terjadi, pertikaian di antara para wanita tadi yang sama-sama di bawah suami yang sama, yasul minal ghairah, yang terjadi karena kecemburuan, maka dilarang untuk mengumpulkan wanita-wanita yang memiliki hubungan saudara. Jadi kalau sampai ada keributan antara keduanya, bukan keributan bibi dengan ponakannya, bukan keributan seorang wanita dengan halehnya, atau seorang wanita dengan amehnya, atau seorang wanita dengan kakaknya sendiri atau adiknya sendiri. Karena kecemburuan akhirnya terjadi putus hubungan. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga untuk ta'adduduz zaujat, syariat ini melarang untuk mengumpulkan 2 wanita yang bersaudara, kakak, beradik, tidak boleh. Atau 2 wanita yang punya hubungan saudara, seseorang dengan ponakannya, seorang dengan amehnya, bibinya, seorang wanita dengan, tidak boleh dikumpulkan di bawah 1 laki-laki. Mafhum? Ini barakallahu fikum hikmah dari larangan Nabi, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Lanjutkan. Man? Taqaddam. Fanaha an tunkahul ukhtu 'alal ukhti. Fanaha an takihal ukhta 'alal ukhti. Maka dilarang untuk menikahi 2 saudari. Wa an takihal ummata 'ala bintil akhi. Dan dilarang menikahi bibi dengan saudara, dengan anak perempuan saudaranya. Anak perempuan saudara. Benatal ukhti, dan anak perempuan saudari. Aywa. Ada khalati wa ghairihim. Dan dengan saudara, dan dengan bibinya, anak perempuan bibinya. Dan lain-lain. Dan selainnya. Mimma lau kudiro ihdahuma zakaron wal ukhra unsa. Apabila salah satunya dari mereka-mereka yang kalau ditakdirkan salah satunya laki-laki yang lain perempuan, haruma alaihi nikahuwa, tidak boleh mereka menikah. Finnasab. Fa innahu la yajuzul aljam'u wal halu hadhi. Naam. Maka tidak boleh menggabungkan mereka dalam keadaan ini. Dalam wa hadal haditsu yukhassisu umuma qawlihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan hadis ini mengkhususkan keumuman dengan firman Allah Ta'ala, dan dihalalkan bagi kalian dari selain mereka. Wa admajana ahkamahu, dan kami telah mengumpulkan hukumnya. Fala ya, admajna itu meleburkan, menggabungkan hukumnya. Fala hajah ila tafsiliha, falaha jata illa tafsiliha, maka tidak butuh untuk tidak perlu lagi untuk rinciannya, merincikannya. Liwuduhiha minal makna ijmali. Maka sudah jelas, karena sudah jelas dari makna ijmal. Iya. Tayyib barakallahu fiikum, jazakallahu khaira. Maka karena kekhawatiran itulah dilarang untuk mengumpulkan di bawah satu suami antara saudari dengan saudarinya. Kakak beradik di bawah satu suami tidak boleh. Atau menikahi seorang wanita dengan bibinya, atau seorang wanita dengan anak dari saudaranya, berarti ponakannya, atau anak dari saudarinya, dan seterusnya. Tidak boleh mengumpulkan mereka di bawah satu suami. Taib, definisinya, siapa yang tidak boleh dikumpulkan? Yang tidak boleh dikumpulkan terhadap satu suami, yang tidak boleh dikumpulkan di bawah satu suami adalah dua wanita yang kalau salah satunya laki-laki gak boleh nikah. Saya ulangi, yang tidak boleh dikumpulkan di bawah satu suami adalah yang kalau salah satunya laki-laki gak boleh nikah. Seperti Seperti kakak beradik saudari dengan saudarinya, kakak perempuan atau seorang wanita dengan kakaknya, kakak perempuannya, seorang wanita dengan adik perempuannya, tidak boleh dikumpulkan di bawah suami, di bawah satu suami. Mengapa? Karena ukhuwah dengan ukhuwah ini, kalau saja salah satunya laki, gak boleh nikah. Iya kan, kakak beradik gak boleh nikah kan? Itu berarti mahram. Maka kalau dua-duanya perempuan, tidak boleh digabungkan di bawah satu suami. Satu lagi, khalah dengan ponakannya. Seorang anak perempuan dengan bibinya. Kalau salah satunya laki-laki, boleh nikah? Enggak boleh. Karena ponakan itu mahram. Maka kalau dua-duanya perempuan, tidak boleh dikumpulkan di bawah satu suami. Ammah. Dengan ponakannya. Sama saja. Kalau salah satunya laki-laki tidak boleh nikah, berarti dia mahram. Maka kalau dua-duanya perempuan, tidak boleh dikumpulkan di bawah suami. Di bawah satu suami. Ini semua barakallahu fikum adalah kekecualian atau pengkhususan dari keumuman ayat. Ayatnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yang dilarang untuk dinikahi adalah ini, iya kan? Yang tidak boleh nikahi adalah ibunya, anak perempuannya, khalahnya, bibinya, terus sampai selesai. Apa akhir ayatnya? Dan yang selain itu silakan dinikahi. Yang selain itu silakan dinikahi. Ini kan am, umum. Ya, yang selain itu, selain mahram, silakan dinikahi. Dengan syarat tidak boleh dikumpulkan dua bersaudari, dua perempuan bersaudara, atau seseorang dengan bibinya, atau seseorang dengan ammehnya. Bibi dari bapak, bibi dari ibu, saudara ibu dan saudara bapak. Faidah. Hah, man yaqra al-jama' bainal ukhtain. Faidah. Al-jam'u bainal ukhtain wa bainal mar'ah wa ammatiha wal mar'ah wa qalatiha. Qala Ibnu al-Munzir, lastu a'lam fi dhalik khilafan al-yawm wattafaqa ahlul ilmi 'ala al-qawli bihi. Wa naqala Ibnu Abdil Bir wa Ibnu Hazm wa Ibnu Hazm wal Qurtubi wan Nawawi al-Ijma'. Qala Ibnu Daqiqil 'Id Wahuwa mimma ukhida minas sunnah. Wa in kana itlaqul kitabi yaqtadhi al-ibahah liqaulihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum illa annal a'immata min ulama'il amsar khassu dhalikal umuma bihadal hadith wa huwa dalilun ala jawazi takhsisi umumil kitab bi khabaril wahid wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Naam, terjemahkan. Faidah, penggabungan antara dua wanita bersaudara dan diantara seorang wanita dan bibi dari ayahnya dan seorang wanita dari dan bibi dari ibunya. Berkata Ibnul Munzir, aku tidak mengetahui pada hal tersebut ada perselisihan hingga hari ini. Cahit. Dan telah bersepakat ahlul ilmi atas perkataan tersebut. Ya, al-qaul biasanya diterjemahkan pendapat. Telah sepakat para ahlul ilmi atas pendapat tersebut. Telah bersepakat ahlul ilmi atas pendapat tersebut. Dan menukilkan Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi dan An-Nawawi secara ijma. Ya. Dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Hazm dan Qurtubi dan juga Nawawi bahwa ini ijma. Seluruh para ulama sepakat. Ibnu Daqiqil Aid berkata, dan hal itu diambil dari as-sunnah, dari hadis, walaupun pemutlakan kitab memberikan hukum kebolehan karena ucapan Allah Ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, dan dibolehkan untuk kalian yang selain mereka, semua yang selain mereka kecuali bahwasanya sekelompok dari ulama Mesir mengutuskan keumuman dengan hadis. Mengutuskan, bukan ulama Mesir, barakallahu fikum. Mesir jamaknya Amsar. Mesir itu maknanya negeri. Berarti kalau Amsar negeri-negeri. Hanya saja para a'immah, para ulama dari seluruh negeri-negeri begitu. Kalau Mesir sedikit sekali. Dan memang ada beberapa kota yang ternyata itu nama kotanya kota begitu. Ada negara, nama negaranya negara. Negara Bali, ada kan? Ya. Ada satu desa, nama desanya desa. Contoh yang nama kotanya kota, Al-Madinah. Apa artinya Al-Madinah? Kota. Berarti kota Madinah, namanya Madinah. Tapi itu artinya kota. Sehingga bisa dijamakkan, Al-Mudun, kota-kota. Tetapi Al-Madinah, yang namanya Madinah, hanya Madinah, tempat Masjid Nabawi. Demikian pula Mesir, nama negara, tetapi maknanya Mesir negara. Sehingga negara-negara lain juga disebut Mesir, Mesir, Mesir, Mesir. Tetapi Mesir yang namanya Mesir adalah yang di Mesir, yang ibu kotanya Kairo. Ada lagi daerah Qatar. Qatar itu daerah. Qatar, Qatar, Qatar, Qatar. Dan ada daerah yang namanya Qatar, yaitu negeri Qatar. Jadi kalau Qatar dijamakkan aktor, maka bukan Qatar negeri Qatar, tetapi negeri-negeri yang lainnya juga, Al-Aqtar. Hati-hati bedakan antara keduanya. Dia sebagai penamaan dan dia sebagai nama kota secara umum. Demikian pula Mesir. Teruskan. Hanya saja bahwasannya a'immah dari negeri-negeri ya, mengkhususkan keumuman ini dengan hadis yang ini. Baik. Dan itu bukti. Dan itu bukti bahwasannya mengkhususkan bolehnya, bahwasannya boleh atas bolehnya mengkhususkan keumuman kitab dengan satu khabar. Dan ini adalah pendapat mazhab a'immah yang empat. Nah, jadi disebutkan ijma, larangan untuk mengumpulkan dua wanita bersaudara wanita dengan bibinya dari ibu, bibinya dari bapak, ini barakallahu fikum adalah ijma', sepakat para ulama. Walaupun ada ayat yang membolehkan atau terkesan membolehkan, silakan menikahi siapapun selain yang mahram. Tetapi dikecualikan. Iya, silakan menikahi siapapun yang bukan mahram, tetapi dengan syarat. Jangan mengumpulkan dua wanita yang saling bersaudara, jangan mengumpulkan wanita dengan bibinya, bibi dari ibu, dan jangan pula mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dari bapak. Dari mana dapatnya? Dari hadis. Apakah bisa ayat dikhususkan dengan hadis? Bisa. Ini dalilnya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para a'immatul amsar, para ulama dari seluruh penjuru negeri sepakat bahwa ayat ini dikhususkan oleh hadis, walaupun hadisnya khabarun wahid. Tadi terjemahkan satu hadis, salah terjemahnya. Khabar wahid adalah khabar ahad yang tidak mutawatir. Terjemahnya apa? Khabarun wahid, khabar ahad. Di dalam ilmu hadis, khabar ahad adalah yang tidak mutawatir. Mu'tazilah mempermasalahkan. Menganggap bagaimana mungkin ayat Al-Quran yang mutawatir. Masa bisa dikhususkan oleh hadis yang tidak mutawatir? Masa bisa dikhususkan oleh hadis yang tidak mutawatir? Dijawab bahwa dalam kasus ini para ulama seluruhnya sepakat ijma, enggak ada perselisihan, enggak ada perbedaan bahwa ayat uhillalakum ma wara'a dzalikum, silakan menikahi yang selain mahram, semuanya secara umum ternyata dikhususkan dengan hadis ini, walaupun hadis ini bukan mutawatir, walaupun hadis ini khabarun ahad. Takhsis umumil kitab bi khabaril wahid. Bisa mengkhususkan kitab Al-Qur'an walaupun dengan hadis yang tidak mutawatir. Khabar ahad. Dan itu madhabnya seluruh para imam-imam, khususnya imam yang empat rahimahumullahu ajma'in. Berkata Sana'ani, teruskan. Laisal murad. Qala Sana'ani, laisal muradu bil wahidil fardi bal ma'ada mutawatiro. Fal Hafidz Ibnu Hajar zakara anna hadal hadis rawahu minas sahabah 13 nafaran wa'addahum fafihi raddun ala man za'ama annahu lam yarwihi illa Abu Hurairah. Naam. As-Sunani berkata, yang dimaksud dengan al-wahid ini bukanlah satu orang, tapi yang dimaksud dengan al-wahid bukan mutawatir. Ma'adal mutawatir adalah yang selain mutawatir. Yang dimaksud bukan selain mutawatir. Selain mutawatir. Salah. Gimana terjemahannya? Ulangi. Laisal murad bil wahid al-fard bal ma'adal mutawatir atau ma'adat tawatur. Hah? Yang dimaksud dengan al-wahid bukanlah satu orang, tetapi selain mutawatir. Jayid, begitu. Maka Al-Hafidz bin Hajar menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan jumlahnya 13 orang. Dan 13 orang. Menghitung mereka. Maka di dalamnya terdapat bantahan bagi orang yang menduga bahwasanya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Abu Hurairah. Jadi, kata Sun'ani, bukanlah yang dimaksud dengan khabarul wahid itu hanya satu saja yang meriwayatkan. Bukan khabar ahad adalah maknanya hanya satu riwayat saja. Tidak. Bahkan maksudnya khabar ahad adalah semua yang tidak mutawatir. Diriwayatkan oleh dua riwayat, selama belum mutawatir, ahad. Tiga riwayat, empat jalan, lima jalan, enam jalan, kalau belum mutawatir, belum dikatakan, masih dikatakan ahad. Kalau belum mutawatir, masih dikatakan ahad. Berarti kalimat ahad bukan berarti satu orang saja yang meriwayatkan atau satu jalan saja. bahkan semua yang tidak mutawatir, maka itu ahad. Bahkan hadis ini ternyata bukan diriwayatkan oleh satu sahabat saja, bahkan diriwayatkan oleh 13 sahabat. Masya Allah, sangat meyakinkan. Tetapi haula mu'tazilah masih protes karena belum mutawatir. Enggak bisa mengalahkan Quran yang mutawatir katanya. Fa fihi raddun ala man za'ama, maka ini bantahan pada siapa-siapa yang menganggap bahwa hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Abu Hurairah saja. Salah. Jangan dikira ahad itu berarti satu orang Abu Hurairah saja, diriwayatkan dari 13 orang, 13 sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.